kali ku dengar namanya kau sebut, tapi ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya ku lakukan, karena memang kau bukan milikku. Aku merindukanmu, meski ternyata tak pernah kau merindukanku. Tapi ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya ku inginkan, kau bukan milikku. Oh, oh, oh. Sesungguhnya ku tak rela jika kau tetap bersama dirinya. Lepaskan diri cinta yang ku beri. Oh, oh, oh. Semampunya ku mencoba tetap setia menjaga segalanya demi cinta yang tak pernah berakhir. Oh, oh, yeah. Ku akui aku melakukan apa yang seharusnya ku inginkan, karena memang kau bukan milikku. Oh, oh. Sesungguhnya ku tak rela jika kau tetap bersama dirinya. Lepaskan setia menjaga segalanya demi cinta yang tak pernah.